Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan serial kajian syarah akidah Al-Wasithiyah, dan ini adalah tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dan atau tanggal 27 September 2022 kita akan melanjutkan serial kajian ini dari syarah Al-Aqidah Al-Sittiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 53 halaman 115. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan kefahaman, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari ini. Dan ana mengajak diri ana sendiri dan juga bapak-bapak sekalian untuk mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Kajian yang seperti ini mungkin tidak banyak di Magelang. Harus ada kitabnya, tidak ada hehehe, dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun ini tidak ada kaitannya dengan kelompok dan yang lainnya. Kita mempelajari di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada kemudian kita mengajak kepada fanatik, kepada kelompok dan lainnya. Karena Islam pada hakikatnya satu. Dan Allah Azza wa Jalla pun sudah menjelaskan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Kalau orang belum melihat apa yang dipelajari, sudah mengidentifikasi dengan kenegatifan, don-don atau persangkaan-persangkaan yang tidak seharusnya kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sehingga kalau misalnya orang itu sudah mengawali dengan don yang kurang baik, persangkaan yang kurang baik, maka ketika dia mendengar Al-Quran dan Sunnah pun, wah, ora podo golonganku, utuk jamaahku, dan yang lainnya. Nah, salah satu mafia ini adalah bagian dari sifat sombong yang diberikan Allah Azza wa Jal kepada syaitan, di mana syaitan itu senantiasa memberikan kepada manusia was-was, dan bentuk was-wasnya itu salah satunya adalah bentuk kesombongan, dan sombong itu adalah al-kibr, dan kibr itu adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka mereka senantiasa mengatakan ini dan itu, pada hakikatnya itu menolak adanya kebenaran yang ada di hadapan mereka. Maka semoga Allah Sejal melembutkan hati kita dan memberikan kita kefahaman bahwasanya yang kita pelajari ini benar-benar di dalamnya berisi Al-Quran dan Sunnah, bukan perkataan ini dan itu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, kita lanjutkan mas. 115. Nah, kemarin yang khawatir. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang mumatsilah, orang yang menyerupamakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dengan apa yang menurut mereka sesuai. Ada juga yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, dan mereka menolak adanya sifat musytarakah, sifat yang dipakai, namanya dipakai oleh makhluk dan al-khaliq. Makanya dari kecil kita sudah melihat tentang adanya li'ibtiqai wajhillah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah, mereka tahrifkan, menyimpangkan maknanya menjadi wajah Allah menjadi ridho. Dan ini yang sering terjadi. Nasallahu alaihi wasallam ya. Ya, semoga Allah jazal memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan di sini. Qala Allah taala, Allah taala berfirman. Jadi kalau nanti bapak-bapak ada yang kurang jelas atau masih perlu diulang, monggo silakan saja untuk ada. Hah? Oh, di luar. Enggak, di sini enggak apa-apa, Mas. Ini anak sang. Kenapa? Oh. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau misalnya ada akhwat boleh di belakang ini bisa. Nanti kita akan sediakan layar sebelah sana insyaallah bismillah. Nah. Jadi qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa was-sami'ul basir. Dan dialah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Fa asbata li nafsihi subhanahu wa ta'ala as-sam'a wal basara. Maka Allah azza wajal menetapkan, mengokohkan untuk dirinya subhanahu wa ta'ala itu adalah nama dan sifat. Di situ kaitannya dengan as-sam'a. As-sam'a, zat yang maha mendengar, wal basar, dan penglihatan. Jadi Allah mempunyai penglihatan dan Allah Azza wa Jalla mempunyai pendengaran. Nah, apakah sama pendengaran Allah dan penglihatan Allah? Jelas tidak. Tidak sama dengan makhluknya. Li bayani kamalihi, untuk menjelaskan tentang kesempurnaannya. Wa naqsil asnami allati tu'badu min dunihi. Dan ini untuk menjelaskan tentang kekurangan asnam, kekurangannya berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Fal asnamu allati tu'badu min dunillahi ta'ala la yasma'una. Berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, mereka itu tidak akan pernah bisa mendengar. Sekarang, bapak-bapak sekalian, pernahkah bapak-bapak sekalian melihat ada wisata religi di kuburan ini, kuburan itu? Salahkah itu? Kita katakan, semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa kesalahan kaum muslimin yang belum tahu. Kita doakan agar kaum muslimin yang tidak tahu itu semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan. Sedangkan kaum muslimin yang mengetahui itu salah tapi tetap dilakukan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka dan kita dijauhkan dari kejelekan mereka. Kenapa di situ, Mas? Di situ dalam hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, la tushaddu rihal illa thalatha masajid. Tidak boleh mensengaja perjalanan yang bermakna ibadah kecuali tiga masjid, Mas. Tiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh mensengaja. Jadi kalau sekarang bawa sekalian itu mempunyai kreativitas, saya punya duit, saya ingin puterin jadi modal yang paling cepat dapat, yaitu apa? Beliin bis untuk wisata, dicarterin nanti kemana-mana. Ya, yang paling laris adalah forum pengajian ibu-ibu. Ya. Kata bukan hanya bis, odong-odong aja laku buat ibu-ibu. Nah, bukan membuat anak-anak juga, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh pun laku odong-odong itu. Nah, apalagi bis ini untuk dalam rangka untuk rehlah, piknik, wisata religi. Ini nasallahu alaihi wasallam ya. Ini tidak dibenarkan sesuai syar'i. Nah, jadi dia akan cepat kaya, tapi melanggar syariat karena melanggar hadis dari Nabi SAW tadi. Ya, ketika dia itu sudah mengumpulkan ibu-ibu atau jamaah pengajian-pengajian untuk melakukan wisata religi tadi, ima ke mana itu, Muntilan itu, Gunung Pring, ya, atau ke sunan-sunan, wali-wali dan yang lainnya. Kita tidak mengatakan bahwasanya wali-wali itu tercela. Kita tidak menjelekkan para wali. Semoga Allah Azza Jalla, kalau memang itu benar adanya, semoga Allah Azza Jalla mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, bisa kembali. Namun di sini kaitannya dengan apa, Mas? Dengan berhala-berhala. Karena kuburan-kuburan mereka bisa menjadi berhala. Kuburan-kuburan mereka bisa menjadi berhala. Dan orang ketika sudah di kuburan ingin menciumi, ingin ngasih kembang dan meminta kepada kuburan tersebut. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. La'ana Allah al-Yahuda wan Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, lafadznya Muslim. Yaitu Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya kita lihat bagaimana konsep orang-orang kafir itu dengan kuburan-kuburannya, Mas. Kita melihat kuburan Cina bagaimana di dekat setelah masuk Muntilan, awal-awal Muntilan itu. Karena jalan kalau di sini itu kan sesuatu. Dulu terkenal di situ ada emas juga yang dikubur, ya, dan sering digali paksa oleh orang-orang yang memang kreativitasnya tinggi. Nah, salah salah mafia. Itu seperti itu, Mas. Ya, kuburan-kuburan dijadikan sesembahan. Dan Anda melihat sendiri ketika nyantri mondok sebentar di Al-Irsyad Surabaya. Itu di belakangnya adalah makamnya wali, ya, termasuk wali Sunan Ampel. Ya. Dan di Ampel itu suasana seolah-olah saat itu adalah seperti Mekah. Ada zam-zamnya, ada kuburannya, di Mori'in ada yang 7, ada yang 8. Dan orang datang ke sana bukan tahiyatul masjid, tapi langsung ke pemakaman dan meminta berdoa ini dan itu. Nah, mereka meyakini suatu keyakinan yang di situ pun tidak ada dalilnya sama sekali. Dianggapnya orang-orang soleh. Makanya pertama kali orang yang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan ibadah itu kenapa? Alasannya, Mas? Al-istihsan. Menganggap baik. Mosok ya ora oleh wisata apa ziarah, mosok ora oleh. Yo. Bagaimana dengan dalil? Ya. Ya. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Fazurruha. Ya. Fa innaha tudzakkirukum lil maut. Bagaimana kalau Nabi SAW, yaitu dulu aku itu melarang kalian untuk ziarah kubur. Alasannya disebutkan oleh para suruh, ya, para surah hadis, yaitu karena mereka orang yang baru masuk Islam, maka Nabi SAW melarang untuk ziarah kubur. Kemudian sekarang ini fazurruha, sekarang ini setelah hijrah di Madinah, Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan orang kepada kematian. Nah, dan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya Hasan, aksiru dzikra hadhi min ladzat al-maut. Perbanyaklah pemutus kenikmatan ini, maut. Maka para sahabat sahabat itu termasuk Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang apa? Ma ahada minna an nuhibba an dzikra al-maut. Tidak ada seorang dari kami itu ketika disebut maut itu senang. Tidak ada. Tapi Nabi SAW mengingatkan agar kita memperbanyak kematian. Di dunia itu cuma sebentar. Maka adalah suatu kerugian yang besar. Kita punya waktu di sholat tidak menuntut ilmu syar'i. Padahal di dalamnya ada dekat di situ. Nah, begitu juga setiap pagi. Setiap pagi di Indonesia itu balapan adzan dan balapan qomat, Mas. Subhanallah. Gak ada 10 menit, Mas. Gak ada 10 menit sudah qomat. Sudah lihat kanan kirinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya sudah datang, makmumnya belum datang, gak ada masalah. Katanya. Ya, mau 2 orang, 3 orang, gak ada masalah. Yang penting qomat. Itu kejadian di mana-mana. Ya, di tempat ana, ya alhamdulillah di karet gak. Ya, semoga juga di sini, Pak De, subuhnya diberikan waktu yang agak longgar. Sehingga bapak-bapak di sini itu mempunyai kelonggaran. Ya. Kalau di karet bahkan sampai 25 menit. Ya. 25 menit, alhamdulillah. Ya, setelah itu di lanjutkan dengan kajian. Kajian termasuk juga kajian tafsir surat Al-Qasas setiap pagi kecuali hari Jumat. Nah, kita lanjutkan. Walau sami'u mastajabu, seandainya para berhala-berhala itu mengetahui mastajabu, itu pun tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dari para penyembahnya. Ya. Walau yusirun, dan pun mereka tidak bisa melihat. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Di surat An-Nahl ayat 22:1, Mas. Nah, itu dijelaskan di antum ketika misalnya mendapatkan Al-Quran seperti ini, lihat Al-Qurannya, Mas. Bisa jadi pahala kita ketika ada kajian itu dengan melihat apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena terkadang kita jarang untuk melihat Al-Quran. Kalau melihat status, melihat medsos itu sering. Tapi melihat ketika ada ayat, melihat kitab sangat jarang. Berapa kali kita bayangkan ngeklik halaman di Al-Quran dibandingkan dengan melihat status di WA. Berapa kali, Mas? Lebih banyak kan mana? Ya, nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari yang demikian dan kita disibukkan dengan yang manfaat, Mas. Nah. Jadi di situ dijelaskan di surat An-Nahl ayat 20-21. Allah azza wajalla berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah." Dan orang-orang yang yad'una min dunillah, menyeru kepada selain Allah azza wajalla. La yakhluquna syai'a, mereka tidak akan mampu menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka itu diciptakan. Bagaimana kalau bapak-bapak belum tahu tentang dewa-dewanya orang Hindu, Mas? Ya, dewa-dewanya orang Hindu itu lucu-lucu. Ana melihat langsung. Ya, teman-teman ana dulu di India ketika ana di Dubai dan Abu Dhabi. Kita satu pekerjaan rata-rata orang India dan kebanyakan mereka orang Hindu. Ana pernah datang ke rumahnya dan mereka punya kamar tersendiri full dengan ornamen dan dewanya sedang bertapa broto atung maksudnya, ya, dengan dihias setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, kembang kandil itu nggak akan pernah ditinggalkan. Bayangkan, ibadahnya mereka seperti itu. Ya. Dengan antum enggak harus beli bunga kandil. Allah. Nah, di sini amwatun ghairu ahya. Mereka itu mayit semua, mati semua, tidak bisa hidup. Ya. Jadi mereka itu mati, enggak ada yang hidup. Kenapa? Kaitannya dengan apa yang sekarang ini terjadi. Orang meyakini adanya boneka-boneka yang bisa hidup dan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Dan terkadang orang melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Karena apa? Saking jahilnya dia terhadap permasalahan yang kaitannya dengan agama Islam ini. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla jauhkan kita dari yang demikian. Sehingga di sini disebutkan dan berharap-berharap yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berharap-berharap itu sendiri dibuat, diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Ya. Jadi ketika disebutkan tentang ayat ini, berhala-berhala itu adalah amwatun ghairu ahya. Itu benda mati, tidak hidup. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan penyembahnya itu akan dibangkitkan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga Allah jauhkan kita dan anak keturunan kita dari melakukan yang demikian, Mas. Karena enggak ada yang menjamin anak keturunan kita akan selamat dari fitnah yang seperti ini kecuali dari sekarang kita itu berdoa, mendoakan kebaikan kepada mereka. Kemudian, fahum laisa lahum sam'un wala aqlun wala basarun. Ya, walau furidha anna lahum dhalika mastajabu. Jadi, fahum laisa lahum sam'un. Mereka itu tidak punya pendengaran. Tidak punya pendengaran. Kemudian wala aqlun, tidak punya akal. Ya. Kemudian wala basorun, dan tidak punya penglihatan. Kalau kemudian diwajibkan atau diharuskan bagi mereka itu punya yang demikian, punya mata dan seterusnya, ya. Mastajabu, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan apa yang menjadi permintaan orang yang menyembahnya. Nah, untuk melihat di surat Al-Aqaf ayat 5, Mas. Surat Al-Aqaf ayat 5. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Ahqaf. Ya. 46. Surat 46 ayat yang kelima. Ya. Itu dijelaskan. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Di surat Al-Aqaf ayat 5. Allah azza wajalla berfirman, ya. Wa man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillahi, daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, man la yastajibu lahu, ya, yang tidak dapat mengabulkan doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai terhadap doa-doa mereka. Jadi ketika orang doa hanya komat-kamit, tidak tahu artinya, tidak mau mempelajari maknanya yang sesungguhnya, itu juga sama saja. Sama saja apa, Mas? Tidak menjadikan dia lebih takut daripada sebelumnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari yang demikian. Makanya terkadang kita lihat, Mas. Ya, ada orang yang dengan semangatnya setelah adzan pegang mic kemudian membaca sesuatu, puji-pujian. Belum tentu yang dipuji-pujian itu paham apa yang diucapkan. Dia mengatakan seperti itu, lagi aku biar diajari kau ini. Mosok pak yaiku salah. Saya dulu pernah diajari seperti ini. Mosok pak kiai saya salah. Ini bukan masalah pak kiai salah dan pak kiai benar. Tapi kita katakan di situ, Mas, semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada jenengan. Jangan menutup bahwa itu dikatakan kebenaran sampai itu diteliti. Apakah itu ada dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada dalilnya, jangan memaksakan diri. Islam itu mudah. Dan Islam itu indah. Nah, jadi di situ kita tidak kemudian memvonis bahwasanya mereka salah. Bisa jadi mereka itu jahil, Mas. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha tajawaz an ummati anil khata' wa nisyan. Sesungguhnya Allah Azza Jal itu memberikan kelonggaran kepada umatku, kepada umat Islam, karena sebab khata', ya, salah. Salah tapi di sini adalah ghairu amdin, yang bukan sengaja. Wa nisyan ay bimakna bukan tarak, duhul. Ya, bimakna ad-duhul, ngebleng, Mas. Gak ingat, benar-benar lupa. Nah, karena nisyan itu kita sudah pelajari di tafsir surat Al-Qasas, ada dua makna. At-tark, meninggalkan, dan ad-duhul, anisyai'il ma'lum, ngebleng dari sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, itu makna dari apa yang disebutkan di sini. Kemudian kita lanjutkan. Fa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bintifa'il mumatsalah anillahi. Jadi di sini kita bisa lihat ahlu sunnah wal jama'ah. Nah, sekarang ana mau tanya kepada bapak sekalian. Kalau sekarang ada orang mengatakan NKRI harga mati, ahlu sunnah wal jama'ah harga mati. Nah, kita tanya, Mas, ahlu sunnah wal jamaah itu artinya apa? Kita tanya. Ya. Ada yang mau jawab? Silakan, Mas. Ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang... Ya. Pak Budi gimana, Pak Budi? Betul. Ahlu sunnah wal jamaah itu siapa, Pak Budi? Jadi ahlu sunnah itu diambil dari ahl sunnah dan jamaah. Ahlu itu adalah keluarga. Ahlu bimana sahib, yang memiliki. Ahlu bimakna man yatamassak bihi. Ahlu juga bermakna orang yang memegang teguh. Jadi di situ makna ahlu sunnah di situ banyak. Salah satunya itu, ya, as-sunnah di sini adalah bukan as-sunnah bimakna fikih. As-sunnah bimakna fikih itu adalah idza fa'ala, ya, ujira, wa idza taraka la isma alaihi. Kalau dilakukan maka dia dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tidak ada dosa baginya. Itu fikih, definisi sunnah menurut fikih sebagai landasan. Ini kita memahami sunnah di sini adalah sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Ya. Ada tambah lagi adalah khuluqiyatin wa khilqah. Ya, khilqatin. Itu apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Baik itu di situ meliputi akhlaknya beliau ataupun apa yang menjadi penciptaan beliau. Artinya apa? bawaannya beliau, ya, struktur tubuhnya beliau, bagaimana potongan rambutnya dan seterusnya itu hilqah. Nah, ini adalah makna sunnah yang seharusnya kita bawa, bukan alaming sunnah salat untuk misalnya kita melakukan salat Isra ketika salat subuh, habis itu kita nunggu sampai suruk, kemudian kita tambah 15 menit, kemudian kita salat 2 rakaat, namanya salat Isra. Ah, ming salat sunnah we. Tak mulai wae. Ya, dengan anggapan apa? Kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Inilah yang kemudian menganggap apa, Mas? Nahnu muqassirun fi hadzal amr. Kami, kita itu adalah sangat minimalis terhadap perkara itu. Seharusnya ketika kita tahu itu sunnah, oh iya, saya sholat pun yang wajib-wajib itu banyak bolongnya, banyak kurang khusyuknya. Maka itu amalan-amalan sunnah itu yang bisa menempelnya. Ya, ya Pak Nawo. Ini kita di Menowo, Pak Nawo. Allah membarik. Nah, gurindamnya untuk Pak Nawo sangat tepat. Ya, gurindamnya. Nah, di sini dijelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah beriman bin tifai, intifa'il mumathalah anillahi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah itu artinya bersatu, Mas. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi menganggap dirinya yang paling benar, ini salahnya di situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bagaimana menganggap orang lain bisa menjadi saudara kita ketika kita senantiasa mendoakan dia agar ketika disebutkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada laisa harj fi qalbihi, tidak ada rasa berat pada hatinya. Dan semoga Allah Azzil meneguhkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh sampai akhir kehidupan kita, Mas. Nah, ya, adzan dulu, Mas. Betul. Tambahan ya. Nanti setelah sholat Isya kita nambah, karena waktu permulaan yang pertama sudah bagi warming up. Nah, setelah warming up kita tambah hanya setengah jam setelah Isya, hanya setengah jam. Baru nanti kalau sudah terbiasa kita sampai jam 10. Sekalian. Kita lanjutkan sedikit. Fa ahlus sunnati wal jama'ati yu'minuna bi intifa'il mumatsalati 'anillahi. Li'annaha 'aibun. Li'annaha 'aibun. وَيُثْبِتُونَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nah, di sini jelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yu'minuna, beriman, bintifa'il mumatsalati 'anillahi, beriman dalam rangka apa? Ini untuk dalam rangka intifa ilmu masalah. Jadi masalahnya ini itu harus ditiadakan sama sekali. Tak boleh ada penyerupamaan dari Allah Azza Wajalla, tidak ada. Li'annaha aibun, karena ini adalah aib. Ketika menyamakan Allah Azza Wajalla dengan makhluknya, maka itu adalah aib. Sama halnya sekarang. Apakah Allah itu tidur? Manusia gimana? Tidur. Nah, apakah ketika manusia itu tidur, dia bagaimana seseorang itu menuhankan orang, sedangkan orang yang dituhankannya pun tidur? Pantas atau tidak? Tidak pantas. Bahkan, ya, orang yang ketika memahami kontekstual bahwasanya la sinatu wala naum, ya, Allah Azza wa Jalla tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena sinnah itu ngantuk. Naum itu tidur. Dan ketika kita kaitan dengan sifat tidur itu, nah Bapak sekalian, berapa banyak orang akan merasakan tidur paling nyaman itu di dua tempat. Tahu mas, sholat Jumat, ya, pas kajian, ya, ya, itu suatu. Padahal itu akhirnya menghilangkan keberkahan. Kalau yang satu membatalkan wudu, yang satu membatalkan keberkahan. Ingat-ingat tuh. Yang pertama karena la sholata liman la wudu'a. Wala wudu'a liman la yas liman la yadhkur ismallahi alaihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Dan itu disebutkan Imam Syaukani dan kita nyinal autor dan dihasankan oleh beliau. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Dan kemudian itu disebutkan apa? Kalau tidak ada wudu, bahwasanya al-ainani wika'ul ka'as. Dua mata ini adalah penutup dubur. Jadi kalau matanya itu sudah seperti ini, duburnya mau gimana-gimana, arahnya mau depan, belakang, itu enggak akan berasa. Mas kentut ya? Boten kok. Mau ngorok kok, ira ngerti. Ya, seperti itu, Mas. Sehingga di situ, kalau sudah kemudian ngantuknya parah, sampai kesadarannya hilang, maka itu sudah batal wudunya. Terus memperbaiki, memperbarui wudu lagi. Tapi kalau kemudian cuma gini aja, tapi masih dengar suara di luar, masih gemermengannya itu masih terdengar dan masih sadar dengan apa yang kejadian di luar, ya, luar kesadaran dia, maka itu adalah masih kaitannya dengan namanya disebutkan nu'as. An-nu'as. Jadi an-nu'as dan an-naum berbeda. Dan ini juga disebutkan dalilnya jelas, an-nu'as ay as-sinnah. Nah, itu tidur yang belum sampai angler, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur sudah angler, lagi ngorok ketika sholat Jumat, itu ngeri itu, Mas. Jupi itu, Mas. Nah, itu biasanya yang seperti itu harus banyak didoakan, Mas. Bukan malah dikeguyu. Loh, itu sudah musibah dikeguyu. Ya, harusnya kita sedih kalau ada kaum muslimin yang seperti itu, harusnya didoakan. Kemudian di situ, Mas. Wa yathbituna lahu as-sam' wal basar. Dan mereka menetapkan bagi Allah itu ada pendengaran dan penglihatan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di surat Asy-Syura ayat 11. Wa imanul insani bidzalika yuzmiru lil 'abdi an yu'adzimahu ghayata ta'dhimi. Jadi di sini imannya seseorang dengan yang demikian itu akan memberikan buah. Membuahkan apa? Bagi seorang hamba dia akan membuahkan, dia akan mampu untuk menganggungkan Allah Azza wa Jalla dengan pengagungan yang paripurna, paling puncaknya, Mas. Paham sampai di sini? Li'annahu laisa, ya, karena laisa mithlahu ahad minal makhlukat. Jadi di sini kaitannya, ya, laisa mithlahu ahadun minal makhlukati fatu'adzimu hadar rabb al-azima alladhi la yumathiluhu ahadun wa ila lam yakun hunaka fa'idatun min imanika bi annahu laisa kamithli syai'. Antum lihat di sini kaitannya dengan imannya seseorang dengan yang demikian itu bisa menghasilkan, membuahkan hasil, membuahkan kepada seorang hamba, yaitu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang paling paripurna. Artinya apa? Sekarang, bapak sekalian yang sudah tidak muda lagi, berapa banyak teman-teman bapak yang sudah gak ada, tapi bapak sekarang masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, tidak diberikan rasa sakit, ya, dan itu menjadikan apa, masih diberikan kesempatan untuk beramal jauh lebih banyak daripada yang sekarang sedang sakit. Walaupun seperti itu, sakitnya mereka pun itu adalah penghapus dosa-dosa dan bentuk cintanya Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Karena apa? Begitu banyak dosa-dosa dikandani angel, sombong dan yang lainnya, ya, bunga-bunga lacut, BBL, gumede dan yang lainnya. Kemudian Allah berikan ujian. Ada yang berupa stroke, ada yang berupa sakit ini, sakit itu. Tapi lihat, bapak-bapak sekalian yang sekarang Allah mudahkan untuk datang ke masjid, masih sehat, bugar. Tidak ada yang kurang, sedikit pun. Itu adalah nikmat yang besar. Ya, bahkan kalau itu bapak kita yang masih muda, yang masih aktif tenis, mereka mengatakan, aku nanggini orang golek menang, golek sehat. Subhanallah. Ini bagian dari apa? Bagaimana dia menurunkan ego yang dulunya ketika muda, mereka dia ingin menang terus, Mas. Tapi begitu sudah merasa tidak bisa mengimbangi yang muda-muda, boleh sehat. Dan itu untuk menurunkan ego yang seperti itu, banyak prosesnya dan panjang prosesnya. Ada yang akselerasinya lebih cepat lagi. Kenapa? Saking ngeyelnya, yaitu dengan cara Allah Azza wa Jalla mencintai hamba tersebut, diberikan sakit. Ketika hamba itu menyadari sakitnya itu adalah buah dari kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah menjadikan akhir kehidupannya menjadi bagus, menjadi baik. Ya, impas-impasan dengan kejelekan masa lalu itu dihapuskan dengan seluruh kesakitan-kesakitan dan penyakit yang dia derita. Maka kalau ingin sehat, Mas, sejak muda jangan ya pernah kita melalaikan doa minta kepada Allah Azza Wajalla agar dijauhkan kita dari dosa dan maksiat. Dan itu berat, mudah untuk mengatakannya tapi berat untuk melakukannya. Makanya ketika kita selesai sholat, kita berdoa ya dengan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, bantulah aku, tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Berapa banyak ibadah kita yang masih kurang? Sholat kita terkadang masih Allahu Akbar, kita masih sibuk dengan dunia. Update statusnya, HP kita dan seterusnya itu masih menjadikan kita susah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Apalagi ketika seharusnya sudah sumeleh, tidak bisa sumeleh. Ini juga bagian dari bagaimana kita itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, li'annahu laisa mislahu ahadun, karena tidak ada yang semisalnya. Seorang pun tidak ada minal makhluqati, dari para makhluknya. Fa tu'azzim hadzal rabba al-'azima alladhi la yumatsilu ahad. Maka hendaknya agungkan Rabb yang maha agung ini yang tidak ada semisalnya, seorang pun tidak ada yang semisal. Wa illa lam yakun hunaka fa'idah min imanika bi annahum. Maka kalau tidak seperti itu, tidak mengagungkan, maka percuma. Percuma imanmu ketika mengatakan bi'annahu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Wah, yora, ya Allah, yora ngono. Betul, Allah tidak seperti itu. Tapi apakah ketika kita meniadakan seperti itu, kita menjadikan kita lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ana pernah mengatakan, Mas, seandainya di malam ini ada pengumuman, ya, Pak Adi ngasih pengumuman, para jamaah yang ikut kajian akan mendapatkan masing-masing 1 miliar. Kira-kira gimana, Pak? Geger sak Magelang, Mas. Bukan satu Magelang, sak Indonesia geger. Tapi pada hakikatnya itu semuanya tidak bisa, realitanya enggak ada. Itu hanya iman. Itu hanya keyakinan. Bahasanya ketika orang itu bisa sabar duduk di majelis ilmu, itu akan mendekatkan diri menuju jalan menuju surga. Loh, kok bisa, Ustaz? Jalan menuju surga itu dengan menuntut ilmu syar'i. Seolah-olah bapak-bapak sekalian, kalau jenengan itu menuntut ilmu syar'i, jalan itu yang tadinya jalan tol, ya, bisa ngeblas, bisa macam-macam, tapi arahnya bahaya. Belum tentu itu sampai tujuan. Tapi ada jalan yang ketika bapak-bapak sekalian itu menuntut ilmu syar'i, ini enggak boleh, itu enggak boleh, oh semuanya enggak boleh. Karena apa? Tahu dalilnya. Tahu dalilnya. Akhirnya jalan itu begitu sempit, begitu terjalnya. Tapi jalan yang sempit dan terjal itulah yang akan menyampaikan kepada surganya. Mana yang bapak pilih, Pak? Jalan tol yang bapak mau nyelip-nyelipan, mau kenceng-kencengan boleh. Ya. Tapi itu dibayar mahal dan belum tentu sampai kepada surganya Allah Azza Jalla. Tapi begitu jalannya itu sempit, banyak terjalnya, ternyata itulah jalan yang menghantarkan kita kepada surganya. Pilihan itu sebagaimana hadis Nabi SAW. Hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi. Dan neraka itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang disukai oleh syahwat. Maka kalau habis kerja, apalagi habis maghrib, dengar-dengar turun-turun, itu paling enak. Tapi ini harus melek, ya, harus mengasah kekuatan idep, biar tidak 5 watt, gimana caranya, minum kopi, minum ini, minum itu, membugarkan diri, paginya olahraga, dan yang lainnya, itu semuanya bagian dari sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Enak itu kalau sudah malam, dengar-dengar, kemudian remotan. Set. Nah, itu semoga Allah Azza Jal memberikan kepada kita waktu yang barokah. Kita hidup ini sebentar, Pak. Menuntut ilmu kita di sini pun sebentar dibandingkan kerja kita seharian. Maka kalau kita kurang sabar, maka itu sangat disayangkan. Kita bisa berjam-jam setiap harinya 8 jam di kantor tanpa ada rasa jenuh dan bosan. Bimana ya? Gua ramangan. Nah, itu ada keyakinan seperti itu juga. Coba keyakinan itu dibawa kepada keyakinan ketika orang menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu seperti ini. Kalau anak enggak datang kajian, gua bodoh meneh. Enggak ngerti lagi. Nanti saya enggak tahu. Saya akan semakin jauh dari jalan menuju surga. Nah, hal yang seperti itu harusnya kita jadikan sebagai bentuk motivasi. Nah, betul. Tidak ada namanya menuntut ilmu syar'i itu yang enak, yang bisa hehehe senang. Itu enggak ada. Pasti ada konsekuensi yang di situ.